warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, Buya. Saya merasa Bunda merasa sedih, Bunda. Buya. Karena saya meninggalkan suami di rumah. Mohon maaf, Bunda. Buya. Suami saya ini apa? Saya tuh melihat keadaannya sedih banget, Bunda. Buya, karena dia udah seumur, ibaratnya udah 60 lebih, tapi dia masih untuk ibadahnya masih belum, masih sholatnya masih bolong-bolong, dan kalau subuh juga dia masih susah saya bangunnya. Saya sedih, Buya, bagaimana solusinya? Mohon dijelaskan, Buya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang dikeluhkan oleh ibu, ibu baik, tidak ingin suaminya masuk neraka. Mendengar melihat suaminya tidak sholat, ibu menangis. Ibu sudah benar, dimulai dari itu, ibu. Dimulai dari kita nyesal, terenyuh melihat saudara, kerabat, tetangga, suami, istri tidak sholat, harus dibarengi dengan tangis dan penyesalan. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan mengajak. Mengajak yang tidak ada hentinya dan tidak putus asa. Sampai kapan? Sampai dia mati atau saya mati. Jadi enggak boleh ada kalimat putus asa. Jadi ibu mengajak suami sekali dapat pahala, ngajak dua kali dapat pahala, ngajak tiga kali dapat pahala. Dan ingat, umat Islam dimanapun berada yang tidak sholat, ini alhamdulillah insyaallah menjadikan mereka selamat nanti insyaallah. Orang Islam yang tidak sholat itu bukan karena mereka nentang Allah. Kalau ditanya masuk neraka takut mereka. Nentang Allah enggak. Jadi insyaallah mereka tidak sholat bukan karena nentang Allah. Karena ada kemalasan, kalau belum biasa, karena macam-macam. Ada dikuasai syahwat dan hawa nafsunya. Tapi insyaallah bukan nentang Allah. Bukan karena ngajak perang dengan Allah. Ini. Insyaallah mereka bakal selamat. Tapi kita yang melihat mereka enggak boleh cuek. Maka pertama yang harus ada di hati kita, di saat kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, hidupkan hati. Terenyuh. Kalau sudah hati terenyuh, maka nanti akan mudah ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada upaya untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi yang menjadi masalah kalau kita cuek. Lihat orang kerja di rumah kita enggak sholat, cuek. Mungkin seorang ustaz bangun pondok enggak sadar, itu tukangnya 16 enggak sholat semua. Loh ustaz mau kemana ustaz? Mau masuk surga lewat masjid? Enggak bisa. Masjidnya digandoli sama yang tidak sholat. Kiainya masuk neraka duluan. Ya enggak sadar kadang-kadang. Wah. Makanya kita di sini betul. Tukang sholat. Kalau enggak sholat jangan kerja di sini. Karena apa? Urusannya dengan Allah. Santri segini banyak, belum ada jaminan diterima. Tapi kalau ada satu tukang tidak sholat, pasti diterima dosa itu. Waduh, saya rugi. Ini harus tegas itu. Berangkat dari terenyuh. Kita tidak rela ada orang yang meninggalkan sholat. Tetangga kita, suami kita. Jadi hati ibu benar. Melihat orang tidak sholat terenyuh. Dibarengi dengan tangis, permohonan kepada Allah. Paling tidak itu nanti yang selamat adalah kita sendiri. Kalau orang lain tidak mau, kita selamat. Tapi kalau kita cuek, dia tidak sholat. Kita biarpun sholat, tapi kita cuek. Dia akan menuntut, itu cuek sama saya ya Allah, biarpun dia ahli sholat, tapi gak pernah ngajak saya sholat, gak pernah doain saya sholat, gak pernah membawa saya sholat, akhirnya pemasuk neraka sekalian. Inilah, ya. Jadi benar ibu, adapun saran selanjutnya apa? Ajak dengan keindahan, karena sudah sepuh, biasanya sensitif, banyak macam-macam, ada asam urat, ada ini, ada itu, gampang marah. Maka membawanya yang halus, yang baik, jangan dibentak-bentak. Ya, insya Allah dengan itu, dia akan sadar. Jangan dibilang, bapak ini sudah tua, bentar lagi mati, cepat sholat. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Tapi diubah dengan bahasa-bahasa yang lembut dan indah. Baik, ini saja insya Allah.